Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَعَاذَنِي اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ min ad-dhalalati wa min an-nar. Ayol hadirun ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali dan senantiasa kita panjatkan puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita berupa kenikmatan-kenikmatan yang begitu banyak yang tidak mungkin bagi kita untuk menghitung satu persatu dari nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan tak lupa pula kita ucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan enam hidayah yang beliau tuntunkan kepada kita dengan bimbingan beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa menikmati dan juga kita bisa beramal sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Ayyul hadirun rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Di hari kiamat, maka orang-orang zalim mereka akan menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan yang mereka lakukan di dunia ini berupa penyelisihan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, dan pengambilan mereka dari teman-teman yang jelek dan buruk yang mereka ikuti sehingga mereka terjerumus keluar dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, apakah bermanfaat penyesalan mereka nanti di hari kiamat? Tentunya sama sekali apa yang mereka sesalkan tidak berguna lagi. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah taala jami'an, kita yang Allah Subhanahu wa taala berikan atau masih Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hidup, hendaknya kita berbekal dan hendaknya kita melihat, mengkaji agama kita, apa yang mesti kita na'am berbekal kita atau kita ambil bekal guna untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah dengan kita berpegang teguh dengan tali agama Allah Subhanahu wa taala, dengan kita senantiasa melihat tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita meremehkan bimbingan-bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena sungguh tolak ukur dari diterima dan tidaknya amal ibadah kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan na'am seberapa besar mencocoki kita terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan nanti di hari kiamat, mereka orang-orang zalim, sebagai bentuk penyesalan mereka di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala gambarkan tentang mereka, wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anil dhikri ba'da idja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadhula. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan di hari orang-orang zalim mereka menggigit jari jemari mereka seraya mereka mengatakan, duhai celaka kami, seandainya dulu kami menjadikan Rasul, seandainya dulu kami berjalan satu jalan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya wailata laitani, duhai celaka, lam attakhidh fulanan khalila, seandainya dulu kami tidak menjadikan fulan sebagai teman yang baik. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idja'ani. Na'am, dia telah menyesatkan aku dari mengingat engkau wahai Allah subhanahu wa ta'ala setelah datang penjelasan kepada kami. Dan sesungguhnya syaitan bagi manusia sama sekali dia tidak akan bisa menolong. Ayat yang mulia ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an, Allah subhanahu wa ta'ala khabarkan, menceritakan tentang keadaan mereka orang-orang zalim, yang dulunya mereka di dunia ini tidak berjalan di atas jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka lebih memilih teman, mengambil teman yang justru teman tersebut menyesatkan mereka dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka pun menyesal di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya yang paling utama dari penyeru kepada kesesatan adalah syaitan. Dan di sini ditegaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya syaitan sama sekali tidak bisa menolong bagi manusia. Dan juga di dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang keadaan mereka orang-orang yang menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang tidak mau mengambil jalan yang telah ditempuh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yauma tuqallabu wujuhum finnar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adhallunna as-sabila rabbana atihim dhi'fayn minal 'adzabi wal 'anhum la'nan kabira. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di hari di mana wajah-wajah mereka orang-orang zalim dibolak-balikan di dalam api nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari nerakanya. Seraya mereka mengatakan, ya laitana, duhai celaka kami, ata'na Allah wa ata'na rasulah, sekiranya dulu kami mentaati Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana. Mereka mengatakan, wahai Rabb kami, sesungguhnya kami dulu mentaati sadatana wa kubara'ana, pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami. Fa dhallunna sabila, maka mereka pun menyesatkan jalan kami. Maka mereka pun mengatakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, rabbana atim dhi'faini Wahai Rabb kami, berikanlah kepada mereka orang-orang yang dahulu kami ikuti selain Engkau, wahai Allah Subhanahu wa taala, selain Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, berikan kepada mereka dua kali lipat azab. Dan na'am, laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Ayat kedua ini pun menjelaskan kepada kita tentang betapa menyesalnya mereka ketika mereka mengambil jalan selain jalannya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Mereka mentaati selain Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Mereka lebih mengutamakan dan mentaati pembesar dan juga pemimpin-pemimpin mereka. Dan ini tentunya keadaan mereka, pembesar dan pemimpin, yakni dia mentaati mereka dalam perkara-perkara yang menyelisihi yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, sehingga mereka menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka meminta kepada Allah agar Allah taala memberikan azab, siksaan kepada mereka, orang-orang yang mereka dulunya mengikutinya di dunia ini, dengan azab dua kali lipat. Dan mereka pun mendoakan laknat kepada mereka. Mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah melaknat mereka dengan laknat yang besar. Bentuk penyesalan dari mereka, orang-orang yang zalim kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, lebih memilih jalan selain jalan Allah taala dan Rasulnya. Dan tentunya apa yang mereka ikuti ini tidak akan menyampaikan mereka ke jalan keselamatan, ke jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhai. Ayol hadirun rahimani wa rahimakumullah taala. Dan tentunya apakah orang-orang yang mereka ikuti dahulu di dunia ini akan bisa memberikan manfaat kepada mereka? Apakah syaitan-syaitan yang mereka ikuti? Karena syaitan pun memiliki bala tentara dari kalangan jin dan manusia untuk menyesatkan umat manusia. Apakah mereka, pihak-pihak yang diikuti oleh orang-orang yang lebih mengikuti mereka ini selain Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ini pun bisa menolong mereka? Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan keadaan mereka nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan melalui syaitan la'anallah, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, wa qala syaitan lamma qudiya al-amru inna allaha wa'adakum wa'adal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana 'alaykum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum. Syaitan berkata, tatkala Allah Subhanahu wa taala memutuskan perkara sehingga terlihat jelas siapa orang-orang yang mengikuti Allah dan Rasulnya, dan siapa yang mengikuti jalan-jalan selain Allah dan Rasulnya, mengikuti jalannya syaitan, maka syaitan mengatakan kepada mereka orang-orang yang mengikutinya, inna allaha wa'adakum wa'adal haqqi, sesungguhnya Allah Ta'ala menjanjikan kepada kalian janji-janji yang hak, yang benar. Demikian pula aku, kata syaitan, nah menjanjikan kepada kalian janji-janji, fa akhlaftukum, akan tetapi aku menyelisihi janji-janji tersebut. Demikianlah tipu daya syaitan la'anahullah kepada segenap manusia yang mereka mau mengambil jalan syaitan. Mereka lebih na'am mendahulukan jalan syaitan ketimbang jalannya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jalan yang bisa menyelamatkan dia di dunia dan akhirat. Syaitan pun berlepas diri darinya. Bahkan orang-orang yang diikuti dulunya di dunia pun akan berlepas diri dari orang-orang yang mengikuti mereka. Dan di antara bala tentara syaitan dari kalangan manusia adalah mereka orang-orang kafir. Mereka pun mengatakan kepada orang-orang yang beriman sebagai bentuk pengkaburan agama, sehingga mereka pun murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai bentuk menariknya mereka agar kaum muslimin mengikuti mereka, dan tentunya yang akan banyak mengikuti jalannya orang-orang kafir, ajakan orang-orang kafir, adalah mereka orang-orang yang jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Mereka orang-orang kafir mengiming-imingkan, ini sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, wa qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu ittabi'u sabiilana wal nahmil khotayaakum wa ma hum bihaamiliina min khotayaahum min syai' innahum lakaadzibun. Mereka orang-orang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, ittabi'u sabiilana, ikuti jalan kami, wal nahmil khotayaakum, maka kami yang akan menanggung kalian nanti, kami yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Padahal mereka sama sekali tidak bisa menanggung na'am kesalahan dan dosa orang-orang yang beriman itu. Ketahuilah bahwasanya mereka orang-orang kafir adalah pendusta. Inilah bentuk tipu daya dari mereka, bala tentara iblis, bala tentara syaitan, untuk menyesatkan kaum muslimin dengan iming-iming bahwasannya mereka lah nanti yang akan menebus dosa-dosa mereka. Dan tentunya orang-orang yang jauh dari na'am mendalami agama Islam akan dengan mudah mereka mengikuti orang-orang kafir tersebut. Ayol hadirun rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an. Demikianlah sekelumit gambaran kepada kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa menyesalnya mereka nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan gambaran-gambaran yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan tadi. Gambaran bagi mereka orang-orang yang telah mendengar firman Allah Subhanahu wa ta'ala dibacakan, dan mereka tahu, paham, karena wasilah-wasilah untuk mendapatkan hal tersebut mereka miliki. Mereka memiliki telinga untuk mendengar, mereka memiliki mata untuk melihat mana yang hak, mana yang batil, dan juga mereka mempunyai hati yang dengan hati tersebut mereka bisa memilah dan memilih mana yang hak mereka ikuti, dan mereka pun bisa melihat mana yang batil sehingga mereka tinggalkan. Dan juga mereka telah mendengar ucapan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam bentuk ungkapan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kasih sayang kepada umatnya. Akan tetapi mereka tidak mau mendengarkan, mereka tidak mau mengikuti, maka tentunya mereka akan menyesal sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat-ayat-Nya yang telah kita bacakan tadi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ayuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah ta'ala jami'an. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan petunjuk kepada kita melalui jalan Rasulnya yang mulia diutus kepada kita untuk menunjukkan kepada kita apa-apa yang mesti kita lakukan, apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala Rabb kita inginkan untuk kita melakukannya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pun memperingatkan kepada kita perkara-perkara yang berbahaya bagi diri kita, apa yang dilarang oleh Rabb kita agar kita tidak melakukan, agar kita menjauhkan diri darinya, agar kita tidak mendekat kepada perkara-perkara tersebut. Ayol hadirun rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an. Orang-orang zalim, sebagaimana disebutkan tadi, mereka menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala atas apa yang mereka perbuat. Dan juga mereka orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kalangan kaum musyrikin, yang mereka menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam peribadatan. Sama saja apa yang mereka jadikan tandingan itu, berupa batu atau orang-orang saleh, patung-patung, malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, sama saja semua yang mereka jadikan bagian yang semestinya itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tapi mereka palingkan untuk na'am hal-hal tadi. Mereka menjadikan ibadah, mereka meminta berkah kepada bebatuan, mereka meminta tolong kepada malaikat, dan yang lainnya dari perkara-perkara yang tidak pernah dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Keadaan mereka nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari bebatuan, pepohonan, kemudian malaikat dan yang lainnya, orang-orang saleh, apakah mereka bisa membantu orang-orang yang berdoa kepada mereka, yang meminta tolong kepada mereka? Justru mereka nanti akan berlepas diri dari apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik ini tadi. Bahkan mereka adalah orang-orang yang sesat. Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da'an wa kanu bi ibadatihim kafirin." Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, dan siapa lagi orang yang lebih sesat dari orang-orang yang beribadah, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Man la yastajibulah, padahal orang yang mereka berdoa padanya itu tidak bisa sama sekali mengabulkan doa mereka. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Nah, wa hum an du'aihim ghafilun, bahkan mereka orang-orang yang dimintai doa selain Allah Subhanahu wa ta'ala ini, mereka tidak memperdulikan, mereka tidak tahu tentang keadaan ini. Sampai nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka pun berlepas diri di hadapan orang-orang yang berdoa kepada mereka. Wa idza husyiran nas, dan tatkala manusia itu dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, antara penyembah dan yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala ini tadi, kanu lahum a'da'an, bahkan mereka saling bermusuhan, mereka berlepas diri dari apa yang dilakukan oleh orang yang menyembah mereka. Wa kanu bi ibadatihim kafirin, dan mereka mengingkari enam ibadah tersebut yang mereka lakukan kepada mereka orang-orang soleh dan yang lainnya tadi, dari sekutu-sekutu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah keadaan mereka orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak bisa memberikan manfaat, yang tidak bisa menolak madarat dari mereka. Mengapa mereka tidak minta kepada Allah Zat yang maha memberi segala sesuatu yang dibutuhkan oleh hamba? Sehingga ini adalah penyesalan dari mereka. Sehingga ini bentuk pengingkaran dari orang-orang yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingkari apa yang mereka telah lakukan. karena mereka sadar dan paham bahwasannya satu-satunya yang berhak untuk diibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan manakala na'am salah satu dari jenis ibadah ini dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut na'am terjerumus ke dalam kesyirikan yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa tersebut. Dosa-dosa yang lainnya masih memungkinkan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuninya. Akan tetapi dosa kesyirikan ini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan mendapatkan syafaat dari orang-orang yang Allah taala na'am perkenankan syafaat itu baginya. Demikianlah bahaya dan dampak buruk dari perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa mempelajari dan mentadabburi Al-Qur'anul Karim, dan orang-orang yang senantiasa mengambil ibrah dari sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan untuk kita ikuti dan sebagai bahan dan pedoman untuk kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wastaghfirullahal 'azima na'am waghfirkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa ladzikrullahi akbar aqimish shalah.